بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوان في الدين أعزني وأعزكم الله. Kita melanjutkan kembali kitabun nawafil dari kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Sekarang kita masuk di hadis 607 di halaman 390, masih tentang zikir-zikir yang dibaca menjelang tidur. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menyatakan, man qala khina ya'wi ila firashihi, barang siapa yang mengucapkan ketika dia ya'wi ila firashihi, ketika dia menuju tempat tidurnya, ketika dia mau tidur, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Zikir yang dibaca menjelang tidur, yang berbeda dengan riwayat zikir yang telah disebutkan sebelumnya. Ketika menjelang tidur kemudian membaca zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, pernyataan tidak ada sembahan yang hak untuk diibadai kecuali Allah saja, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku, bagi Allah itu kerajaan, walahul hamdu, dan bagi Allah segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha berkuasa atas segala sesuatu, la haula, tidak ada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali milik Allah. Khani fi dina azani wa a'azakumullah. Sebuah faedah disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya tentang la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Beliau sebutkan, barang siapa yang ingin tahu kebenaran kalimat la haula wala quwata illa billah, bahwasanya daya dan upaya itu milik Allah, bukan milik kita, milik Allah, hendaknya dia berlayar di tengah lautan, baru kemudian kita merasa memang daya dan upaya itu semuanya milik Allah, bukan milik kita. Di tengah lautan lepas berlayar, apalagi pas kondisi cuaca tidak sesuai yang kita harapkan, kemudian kondisi kapal juga mungkin dalam keadaan trouble. Tidak ada lagi yang dipanggil dan diharap kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hatta orang-orang musyrikin, mereka tidak memanggil Tuhan-Tuhan mereka. Tertuju hati mereka semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bukti kalau la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada yang bisa diharapkan di tengah lautan. Sepanjang mata memandang, depan, belakang, kiri, kanan, semuanya tidak ada ujungnya. Hati semuanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Al-Ali yang maha tinggi. Allah maha tinggi zatnya. Allah maha tinggi sifatnya. Al-Azim, Subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, dan segala puji milik Allah. Wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadi kecuali Allah, dan Allah yang maha besar. Barang siapa membaca ini sebelum tidur, ghufirat lahu dzunubuhu, akan diampuni bagi dia dosa-dosanya. Diampuni baginya dosa-dosanya, au khotayahu, atau kesalahan-kesalahannya. Ini perlu untuk dibaca bagi setiap muslim, karena setiap kita itu tidak lepas dari dosa hari-harinya. Sehingga Allah menyatakan innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, kalian itu berbuat keliru, berbuat salah di malam hari, di siang hari. Memang tempatnya salah. Maka butuh kemudian kita untuk mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala tiap harinya. Maka sebelum tidur kemudian kita baca zikir ini, ghufrat lahu dzunubuhu, akan diampuni dosa-dosanya. Au khotayahu, atau kesalahan-kesalahannya. Syakka Mis'ar, ini perawinya, Mis'ar bin Kidam, ini ragu apakah lafadznya itu dunubahu atau khotayahu. Mis'ar bin Kidam, kunyah beliau Abu Salamah. Wa in kanat mislu zabadil bahri, meskipun sebanyak buih di lautan, sebanyak apapun dosanya, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak perhitungan sebesar apapun dosa. Ketika seorang hamba itu meminta ampunan kepada Allah, maka akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Hanya membaca zikir ini kemudian menghapuskan dosa-dosa kita. Baik. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Hibban fi sahihi, wal lafdhu lahu Wa indan nasai subhanallah wa bihamdih. Di dalam riwayatnya An-Nasai dengan lafaz subhanallah wa bihamdih. Naam. Wa qala fi akhirih, dan berkata di akhirnya, ghufirat lahu dhunubuhu, diampuni baginya dosa-dosanya, walau kana aksar min zabadil bahri, meskipun lebih banyak dari buih di lautan. Nah, sebanyak apapun dosanya, sebesar apapun dosanya, hatta syirik, ya, ketika seorang meminta ampunan kepada Allah, naam, maka akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Khanfidina anzani wa a'azzakumullah. Ya. Tanawu, macam-macamnya zikir. Disebutkan semuanya. Tinggal kita, mana yang kemudian kita praktekkan. Mana yang kita amalkan. Ya. Wa an Abi Abdurrahman Al-Khubli. Dari Abu Abdurrahman Al-Khubli qala ahraja ilaina Abdullah bin Amr kirtasan. Abdullah bin Amr mengeluarkan kertas kepada kami. Wa qala, kemudian beliau menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yuallimuna, beliau mengajari kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengajari kami. Yaqulu, beliau menyatakan, Allahumma fatiras samawati wal ard, Allahumma ya Allah, fatir, fatirnya samawati wal ard. Ibnu Abbas beliau menyatakan, ma kuntu adri ma fatirus samawati wal ard. Aku dulu enggak tahu artinya fatir itu apa. Ya. Fatirus samawati wal ard. Fatirnya langit-langit dan bumi itu apa, enggak tahu. Ini padahal Ibnu Abbas. Nah, orang Arab. Enggak tahu fatir itu apa maksudnya. Sampai kemudian beliau berjumpa dengan dua orang Arabi, orang Arab pegunungan, pedesaan, pelosok, yang sedang menggali sumur. Kemudian atau sedang bersengketa, ya. Dua orang Arab pegunungan pelosok sedang bersengketa tentang sumur. Ini sumur ini siapa yang lebih berhak ini? Ya. Kata salah satunya, ana fator tuha. Aku fator tuha. Menggunakan kata fator, fatir. Nah, maknanya ana ibtada'tu khafroha. Aku yang mengawali menggali sumur ini. Aku yang mengawali menggali sumur ini. Nah, baru tahu kemudian Ibnu Abbas, oh itu maknanya fatir itu adalah menciptakan yang sebelumnya enggak ada, itu namanya fatir. Yang mengawali yang belum didahului yang lainnya, itu namanya fatir. Allahumma fatiras samawati wal ard. Ya Allah, Zat yang menciptakan langit-langit dan bumi, yang sebelumnya tidak ada yang menciptakan, itu namanya Fatir. Naam. Al-ibtida yang mengawali, al-ikhtira yang sebelumnya tidak ada, itu maknanya Fatir. Naam. Fatiras samawati wal ard. Alimal ghaibi wasyahadah. Alima, ya, mansub. Baru sudah dibahas. Naam. Munada mudhaf. Munada yang dipanggil. Allahumma ya Allah, fatiras samawati wal ard. Mansub. Alimal ghaib, yang mengetahui perkara yang gaib, wasyahadah, perkara yang terang, yang nyata. Apa-apa yang tersembunyi, Allah Maha tahu. Terlebih sesuatu yang dijalankan terang-terangan. Betikan-betikan hati, Allah mengetahuinya. Anta Rabbu kulli syai'in. Engkau Rabbnya segala sesuatu. Wa ilahu kulli syai'in, dan ilahnya, sesembahannya segala sesuatu. Ashhadu an la ilaha illa anta. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadai kecuali engkau. A'udzu bika minasyaitan. Dan aku berlindung denganmu dari syaitan. Wasirkihi. Wasirkihi. Nah, di sini ada dua bacaan. Dengan mengkasroh syin dan mensukun ra. Wasirkihi. Nah, yang kedua dengan menfathah syin warra wa syarokihi, ya, syirkihi atau syarokihi. Nah, jika dibaca wa syirkihi dengan dikasrah dan ra-nya disukun, itu maknanya apa yang setan itu mengajak kepadanya. Aku berlindung kepadamu dari syaitan dan ajakannya. Apa ajakan syaitan? Syirik, nah, maksiat, bid'ah. Itu ajakan-ajakan syaitan. Berlindung. Berlindung kepada Allah dari syaitan dan apa yang dia ajak. Kalau dibaca wa syarafihi, di fathah syin dan ra'nya, itu maknanya haba'il syaitan, tali-tali, jerat-jerat syaitan, jerat-jerat syaitan. Baik. Tapi yang masyhur itu dibaca wasyirkihi, wasyirkihi. Naam. Wa'udhu bika, dan aku berlindung denganmu. Anak tarifa ala nafsi su'an, aku menjalankan kejelekan untuk diriku. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kejelekan untuk dirinya. Au ajurru ila muslim, atau menjadi penyebab kejelekan kepada seorang muslim, menyebabkan seorang muslim itu menjalankan kejelekan karena hasutannya, karena ajakannya, ya, karena provokasinya. Ini berlindung kepada Allah darinya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan diri-diri kami, dari nafsu yang mengajak kepada kejelekan, berlindung darinya. dan dari kejelekan amalan-amalan kami. Nah, yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah di dalam mukadimahnya. Naam. Khana fi din azani wa azakumullah. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan zikir ini. Ya. Rasulullah mengajarkan zikir ini sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Amr. Qala Abu Abdurrahman kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhu Abdullah bin Amr. Kata Abu Abdurrahman Al-Khubli, perawi hadis ini, bahwasanya Rasulullah SAW mengajari Abdullah bin Amr, yaqulu dzalika hina yuridu ayyanama, mengucapkan zikir ini ketika mau tidur. Mengucapkan zikir ini ketika mau tidur. Naam. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Ini kembali zikir yang lainnya. Kita dikasih pilihan. Ini banyak zikir-zikirnya yang bisa dibaca menjelang tidur. Paling tidak ada riwayat yang kita amalkan. Sebelum tidur kita amalkan riwayat itu. Naam. Baik, kalau di hadis sebelumnya disebutkan fadilahnya, nah, mendapatkan ampunan dari dosa-dosa kita. Di sini tidak disebutkan apa sih faedah dari membaca ini. Ya. Baik, tapi kandungan zikir ini luar biasa. Berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Dari syaitan dan juga godaan-godaannya. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbuat kejelekan untuk dirinya dan menjadi provokator untuk orang lain untuk berbuat kejahatan. Ini yang diminta itu ini mulai a'udzu bika minasyaitan. Ini meminta kepada Allah. Meminta kepada Allah dilindungi dari syaitan dan juga ajakan-ajakan syaitan. Meminta kepada Allah agar dilindungi untuk tidak berbuat kejahatan untuk dirinya dan juga menjadikan orang lain berbuat kejelekan. Ini doa. Dan disebutkan doa itu ada adabnya. Adab dalam berdoa itu tidak langsung meminta. Dibuka dengan puji-pujian kepada Allah. Maka lihat di sini. Diawali dengan Allahumma fatiras samawati wal ard. Memuji Allah ya Allah. Zat yang menciptakan langit dan bumi. Zat yang maha mengetahui perkara yang gaib. Dan perkara yang nyata. Engkau Rabb seluruh segala sesuatu. Sesembahan segala sesuatu. Persaksian bahwasanya Allah. Satu-satunya ilah yang berhak untuk diibadai. Baru kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adabnya berdoa. Ya. Seperti kita membaca suratul Fatihah. Nah. Itu permintaannya satu, ihdinas siratal mustaqim. Itu doa. Minta kepada Allah ditunjukkan ke jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Bukan jalannya al-maghdub dan dhalim. Tetapi sebelum meminta itu, diawali dengan memuji Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Al-akhiri. Dipuji Allah. Nah, setelah itu baru meminta. Ini adabnya doa. Ya, adabnya doa. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakum. Rawahu Ahmad bi isnadin hasan. Rawi Ahmad bisnadin hasan. Tapi tinggal kita mana yang mau kita amalkan. Jadi zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qala idza awa ila firasihi. Barang siapa ia mengucapkan ketika dia menuju tempat tidurnya, ketika mau tidur, alhamdulillah alladzi kafani, alhamdulillah segala puji milik Allah, kafa alladzi kafani, yang telah mencukupi aku, yang telah memberikan kecukupan kepadaku. Wa awani, awani yang telah memberikan naungan kepadaku, mengembalikan aku ke tempat tinggalku, kemana awani, mengembalikanku ke rumahku. Walhamdulillah alladzi at'amani wa saqani. Alhamdulillah segala pujian milik Allah yang telah memberikan makan aku dan memberikan minum aku. Walhamdulillah alladzi manna 'alayya fa afdhala. Segala puji milik Allah alladzi manna 'alayya, yang telah memberikan kenikmatan kepadaku. Fa afdhala, dan Allah lebihkan. Allah berikan lebih kenikmatan yang diberikan kepada kita. Barang siapa yang sebelum tidur membaca ini lebih pendek. Faqad hamidallah, sungguh dia telah memuji Allah, bijami'i mahamidil khalqi kullihim, dengan seluruh pujian makhluk semuanya. Dia telah memuji Allah dengan pujian yang luar biasa, seluruh pujian makhluk jadi satu di sini. Nah, ini pujian yang lengkap. Alhamdulillah alladzi kafani wa awani. Alhamdulillah alladzi at'amani wa saqani. Alhamdulillah alladzi man 'alayya fa afdhala. Semuanya berisi pujian kepada Allah. Ya, dari segala aspek. Maka mereka membaca zikir ini, dia telah memuji Allah dengan pujian makhluk seluruhnya. Ya, ini pujian yang paling lengkap. Baik. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Nah, ini lebih pendek riwayatnya, ya. Tinggal silakan kemudian mana yang mau kita amalkan, ya. Nah, kemudian tidak terlalu ngantuk, ya baca yang panjang, tasbih, tahmid, takbir, ya. Jika kemudian ngantuk, pol, ya yang pendek-pendek yang dipilih. Yang penting jangan tidur dalam keadaan tidak berzikir sebelumnya. Naam. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadisnya panjang. Rawahul Baihaqi wala yahduruni isnadu al-an. Kata Salwan rahimahullah, hadis yang sebelumnya, rawahul Baihaqi, diriwayatkan al-Baihaqi, wala yahduruni, dan sekarang aku tidak ingat isnadnya. Ini derajat hadisnya bagaimana? Oh, ini mu'alif. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdzi zakati Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wakalani, menjadikan aku sebagai wakilnya. Menunjuk aku sebagai wakil bihifdi untuk mengambil, untuk menjaga zakat Ramadan, zakat Ramadan, zakat fitrah. Abu Hurairah ditunjuklah Rasulullah sebagai amil zakat, yang ngurusi zakat. Nah, jaga taib barang-barang zakat yang sudah terkumpul dan juga membagikannya. Tadi di situ Pak, mungkin ada korn, beras, gandum ya, yang dijaga oleh Abu Hurairah. Fa'atani atin. Lalu suatu hari tiba-tiba datanglah kepadaku orang yang datang, ada yang datang. Fajala yaksu minat ta'am. Dia lalu yaksu, yaksu itu ngambil, nyawuk, nyerok dari ta'am. Ta'am ini berarti gandum, apa bahan makanan yang dipakai untuk zakat yang terkumpul di situ. Diambil sama orang ini. Fa'akhadtuhu, kata beliau. Lalu aku pun tangkap dia, ditangkap oleh Abu Hurairah orang ini. Faqultu, lalu aku menyatakan, la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sungguh-sungguh. Naam. Aku akan laporkan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan bawa kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala, kata sang pencuri ini, inni muhtajun, aku lagi butuh. Wa alayya dainun, aku punya utang. Wa iyalun, dan punya keluarga. Wali hajatun syadidah, aku punya kebutuhan yang banyak. Aku sangat butuh. Ini mengambil, mencuri ini terpaksa saya. Utang banyak, anak banyak, dan banyak kebutuhan. Fakhallaitu anhu, kata Abu Hurairah, aku pun melepaskan dia. Nah, kasihan Abu Hurairah. Sang pencuri ini mengeluhkan keadaannya. Berarti mencurinya ini karena terpaksa, bukan karena hobi. Fa asbahtu fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika di pagi hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asyirukal bariha, wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan tawananmu tadi malam. Rasul tahu, padahal Rasul enggak ada di TKP waktu itu. Abu Hurairah juga belum laporan kepada Rasulullah. Rasul dulu yang nanya kepada Rasulullah, ya Abu Hurairah, tawananmu tadi malam apa yang diperbuat? Qala qultu ya Rasulullah, saka hajatan sadidatan, ya Rasulullah, dia mengeluh sangat butuh. Wa iyalan, punya keluarga yang banyak. Farahimtuhu, aku pun kasihan kepadanya. Fakhallai itu sabilu, aku lepaskan dia. Ya, aku lepaskan dia. Maaf. Luar biasa kebaikan hatinya Abu Hurairah. Seorang pencuri yang tertangkap basah, tertangkap tangan, kemudian menyebutkan alasan mencurinya, langsung dilepaskan. Tidak pakai disurvei dulu rumahnya, betul apa enggak ini pengakuannya, ini dilepaskan. Kemudian Rasul menyatakan, qala ama inna qad kadzabaka wa sayaud, kata Rasulullah, dia telah berdusta kepadamu. Dia berdusta kepadamu dan nanti dia akan balik. Kadzabaka, dia telah berdusta kepadamu dan nanti dia akan balik lagi. Ini menunjukkan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Fa'araftu annahu sayaud. Abu Hurairah menyatakan, aku tahu dia akan kembali. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah begitu yakin dengan ucapan Rasul. Yakin dengan ucapan gurunya. Ya. Tidak kemudian berburuk sangka. Atau yang semisalnya yakin. Gurunya mengatakan, nanti lihatlah. Kembali lagi itu orang itu. Yakin. Guru menyatakan, fa'araftu annahu sayaud. Aku tahu dia akan balik lagi. Kenapa? Karena yang ngomong Rasulullah. Ya. Karena yang ngomong Rasulullah. Baik. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innahu sayaud. Karena ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia akan balik. Farasattuhu, lalu aku pun mengintainya. Diintai oleh Abu Hurairah. Nah, ditunggu kedatangannya. Faja'a yaghsut ta'am. Dia pun ternyata betul datang lagi, ngambil lagi, mencuri lagi. Wa dzakaral haditsa. Kemudian disebutkan hadisnya, ya, diringkas. Nah, ila an qala, ya, ketangkap lagi, kemudian dilepaskan lagi oleh Abu Hurairah. Fa akhadtuhu, yakni fi tsalisah, sampai balik yang ketiga. Berarti ketangkap yang kedua kalinya, menyampaikan alasannya, dilepaskan lagi oleh Abu Hurairah, sampai ketangkap yang ketiga kalinya. Faqultu la arfa annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku akan laporkan betul-betul kamu kepada Rasulullah. Fa hadza akhiru thalath marrat. Ini yang ketiga kali, ini akhir, sudah ketiga kalinya. Tas'umu annaka la ta'ud tsumma ta'ud. Kamu menyatakan enggak akan kembali, ternyata kamu kembali. Qala da'ni. Kata orang ini, kata sang pencuri ini yang ketika ketangkap yang ketiga kalinya, ketika sudah tidak bisa lagi untuk ngasih alasan karena sudah enggak dipercaya lagi. Da'ni. Lepaskan aku. U'allimuka kalimat, aku akan ajarkan kepadamu sebuah doa, sebuah kalimat. Yanfa'ukallah bi, Allah akan berikan manfaat kepadamu dengan kalimat itu. Nah, Allah akan berikan manfaat kepadamu dengan kalimat itu. Qultu mahunna, kata Abu Hurairah, apa itu? Nah, ini menunjukkan luar biasa rakusnya terhadap ilmu. Ya, apa itu? Kalimat apa itu yang membuat kita mendapatkan manfaat dengannya? Qala, kata orang ini, idza awaita ila firasyika, kalau kamu menuju tempat tidurmu, faqra ayatal kursi, bacalah ayat kursi. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Allah tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi. Nah, yang maha hidup. Ya. Hatta tahtimal ayat, sampai akhir ayatnya. Baca ayat kursi. Fa innaka lan yazal 'alaika minallah hafidun, senantiasa kamu mendapatkan penjagaan dari Allah. Kamu terus akan mendapatkan penjagaan dari Allah. Wala yukribuka syaitan, dan syaitan tidak akan bisa mendekati kamu. hatta tusbih, sampai subuh. Kalau ayat kursi kamu baca menjelang tidur, selama tidurmu kamu dijaga oleh Allah dan setan enggak akan bisa mendekatimu. Kamu tidak bisa digoda oleh syaitan. Nah, sampai subuh. Baik. Fa khallaitu sabilahu. Lalu aku pun melepaskan dia. Lihat ini, pencuri dilepaskan, ditukar dengan ilmu, ya, bukan dengan harta. Ditukar dengan ilmu. Nah, inilah orang-orang yang apa, rakus dengan ilmu, semangat dengan ilmu, bukan pikiran dunia. Ya, terkadang lebih banyak orang itu ganti rugi itu dengan harta. Nah, ini dengan ilmu. Ya, sudah pernah kita sampaikan, disebutkan di kitab para Rasulul Anbiya, seorang pemuda yang menemui Imam Malik untuk belajar itu, yang ketika Imam Malik minta ikra alayya, baca kepadaku, kata pemuda ini, enggak, Anda aja yang baca kepadaku. Terus kemudian yang sampai Imam Malik memanggil pembantunya dan disuruh nyambuk, cambuk. Nah, pemuda tadi, sang Buddha menyatakan, aku tidak menganggap halal ini. Sang Buddha minta kisos. Ya, saya enggak berbuat salah kok dicambuk, minta kisos. Nah, akhirnya kisosnya adalah disampaikan hadis. Nah, kepada sang Buddha ini, dia pun dapat hadis. Setelah dapat hadis, sang Buddha menyatakan, ya Imam, tambahi cambukannya dan kasih saya hadis. Nah, kisosnya dengan ilmu, dengan hadis. Ya. Abu Hanifah, nah, ada seorang yang ketiban bata kepalanya, kisosnya disampaikan ilmu. Nah, enggak ganti rugi berapa totalannya, sampaikan ilmu ganti ruginya. Itu luar biasa berharganya ilmu itu. Orang yang tidak kedonyan, ya, ilmu, ilmu berharga. Maka ketika ini maling sudah ketangkap tangan ini, ya. Loh, ini sudah 3 kali nih. Nek, mungkin pertama ya mungkin wajar, wis ping telu. Gimana perasaan kalau kita dibujui 3 kali berturut-turut, pelakunya sama lagi, ya. Wis igit-igit gregeten wis ndang diapakno, ya. Tapi ditawari barter dengan ilmu. Tak kasih faedah. Sebuah kalimat kalau kamu baca, Allah memberikan manfaat kepadamu, dikabulkan, diterima oleh Abu Hurairah. Ini kalau kita menjadi penjaga ini belum tentu bisa kita, belum tentu mau kita. Kenapa? Kita itu terlalu zuhud dengan ilmu, gak terlampau butuh dengan ilmu, ya. Butuhnya kita kepada dunia. Ya hubbil khairi lasyadid. Ya memang kan manungsa itu sangat senang dengan dunia. Memang itu nasnya demikian. Nek ono manungsa enggak senang dunia itu aneh. Ya. Memang senang dunia. Dilepaskan oleh Abu Hurairah dapat faedah ilmu. Ya, dapat faedah ilmu. Baik. Fa asbahtu di pagi harinya fa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma fa'al asirukal bariyah. Pertanyaan yang sama diajukan Rasulullah kepada Abu Hurairah sebagaimana sebelum dan sebelumnya. Apa yang telah diperbuat oleh tawanan tadi malam? Qultu qala ma hiya? Qultu qala li idawaita ila firasyika. Jika kata Abu Hurairah kepada Rasulullah, ucapan sang pencuri, jika kamu menuju tempat tidurmu, faqra ayat al-kursi, bacalah ayat kursi, min awaliya hatta yahtimul ayat. Baik. Sampai akhir ayat, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum, waqala lan yazal ya Rasulullah, zam'anu yu'allimuni kalimat yanfa'uni Allah biha, wa khalitu sabilahu. Nah, diceritakan semuanya. oleh Abu Hurairah. Baik. Lan yazalu lafadznya berbeda ya dengan ini. Wala yurbika syaitan hatta yusbika wa kanu akhra syai'in 'alal khair. Ada tambahan di sini sehingga. Dan mereka para sahabat itu orang yang paling bersemangat dalam kebaikan. Akhra syai'in 'alal khair. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma innahu qad shadaqaka, bahwasanya dia telah jujur kepadamu tentang keutamaan ayat kursi itu. Kalau dibaca sebelum tidur akan mendapat penjagaan dari Allah dan syaitan enggak akan bisa mendekat, itu benar. Wa huwa kadzub, tapi dia itu kadzub, pendusta. Ya. Sering dusta, kadzub. Fa'lam man tukhatibu min mundu salat layalin ya Abu Hurairah. Kata Rasulullah, tahukah kamu siapa yang kamu ajak bicara semenjak 3 hari 3 malam yang lalu ya Abu Hurairah? Qultu la, tidak ya Rasulullah. Qala dzaaka syaitan. Itu adalah syaitan. Ya. Itu adalah syaitan. Nah. Dalam sebuah riwayat disebutkan tangannya itu tangannya anjing. Jadi tangannya itu adalah tangan anjing. Dalam sebuah riwayat. Rawahul Bukhari wa Ibnu Huzaimah wa ghairuhuma. Baik. Qala al-Hafidz rahimahullah fil bab ahadits katsirah. Di dalam bab ini banyak hadis. Min fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisat min syarti kitabina, yang tidak memenuhi syarat kitab kami ini. Nah, dan dicukupkan atau di tidak dimasukkan dalam sini. Baik, ikhwani fi din azani wa azakumullah. Hadis ini memiliki banyak faedah. Ya. Di antaranya anna syaitan qad yarahul insan. Kadang manusia itu bisa melihat syaitan, tapi bukan dalam bentuk aslinya. Ya. Bukan dalam bentuk aslinya. Kadang manusia itu bisa melihat syaitan ketika syaitan itu berubah wujud, bukan bentuk aslinya. Nah, karena memang Allah menyebutkan manusia tidak melihat syaitan, tidak bisa melihat syaitan. Bahkan Imam Syafi'i menyebutkan barang siapa yang mengaku melihat syaitan faqad kafara, maka dia telah kafir. Nah, karena mendustakan ayat Allah. Nah, maka di sini setan yang bercakap-cakap dengan Abu Hurairah itu wujudnya berubah wujud menjadi manusia. Ya. Kemudian yang kedua, terkadang setan juga qad yahfadzul Quran. Terkadang setan itu juga hafal Quran. Ya. Setan itu terkadang hafal Quran. Tahu ini hafal ayat kursi. Nah. Bisa baca ayat kursi. Tapi enggak bermanfaat untuk dirinya. Ya. Apa yang dia hafal tidak bermanfaat untuk dirinya. Nah. Setan, jin itu terkadang hafal Quran dan bagus suaranya ketika membaca Al-Quran. Ketika kita sempat untuk meruqyah itu, terkadang orang yang diruqyah itu kemudian jinnya itu membaca Quran yang suaranya luar biasa. Kayak imam di Haramain. Ya. Yang membuat orang yang meruqyah kemudian ciut atini hukalaina bacaan. Nah, minder akhirnya. Dibacakan suratul Baqarah yang dibacakan membaca suratul Baqarah dengan suaranya sesugais. Yang ruqyah pas-pasan suaranya. Langsung minder. Bahkan pernah jinnya menyatakan suaramu enggak enak. Pernah itu. Membikin don orang yang meruqyah. Jadi kadang setan jin itu hafal Quran dan suaranya enak-enak. Tapi enggak bermanfaat untuk dirinya. Tidak bermanfaat untuk dirinya. Baik. Kemudian juga ada sini menunjukkan sahabat itu akhrasun nas, manusia yang paling semangat alal ilm, manusia yang paling selamat untuk mendapatkan ilmu. Dilepaskan pencuri ini ketika ditawari ilmu. Kemudian juga faedah dari hadis ini, al-kadzub, orang yang pendusta, bukan sekali dua kali dustanya, pendusta, banyak dustanya, kadang itu benar, kadang jujur, ya. Kadang jujur. Dan ikhwani fidina azani wa azakumullah, faedah hadis ini itu sangat, tadi berapa tadi? 6, 5, 4. Ya, 4 ya. Hadis ini itu bisa diambil faedah 27 faedah dari hadis ini. Nah, 27 faedah. Tadi masih 4. Nah, banyak sekali. Ada juga yang salah mengambil faedah. Dengan hadis ini diambil faedah, al-haq itu diambil dari siapapun. Ya. Pokoknya diambil dari siapapun. Ini buktinya Abu Hurairah mengambil kebenaran dari syaitan. Ya. Berarti boleh mendatangi majelisnya para hizbiyun, menghadiri orang-orang masjidnya sufi, jamaah tabligh, jamaah takfir dan yang lainnya. Nah, yang penting kan kebenaran kita ambil. Ya. Padahal dengan di sini. Ya. Itu pendalilan yang keliru. Ya. Pendalilan yang keliru. Apakah di sini Abu Hurairah langsung mengambil dan mengamalkan? Tidak. Tapi konsultasi dulu kepada Rasulullah dan Rasul yang membenarkan. Ya. Sedekoka yang diucapkan orang ini benar. Ya ini loh. Ini mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah. Benar ini yang diucapkan. Tapi orang ini sering dusta. Ya. Tapi yang ini benar ini. Ya. Maka tidak sama dengan orang yang langsung ditelan sendiri. Fatwa-fatwa tanpa kemudian. Atau dalil-dalil tanpa kemudian dirujuk kepada orang yang lebih ngerti darinya. Ya. Ada fatwa umum misalnya langsung diambil diterapkan kepada person tertentu tanpa kemudian dikonsultasikan, ini pas gak ya kalau dipakai sebagai dalil, ya, tanpa kemudian dikonsultasikan, jadi keliru. Baik, wallahu a'lam bishawab, insyaallah sisa atau faedah yang lainnya masih berapa, 23 ya, kurang 23, 6 dalam pertemuan yang datang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.